بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم إن شاء الله kita melanjutkan kitab أعلام السنة المنشورة Al-Syeikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dengan syarah Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang dalil syahadah anna Muhammad Rasulullah, ya, dalil bahwasanya Muhammad, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Naam, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, fayajibu ala kulli muslimin an yashhada lirrasuli sallallahu alaihi wasallam bi annahu rasul. Maka wajib, kata beliau, atas setiap muslim untuk dia bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah seorang rasul. Qala wa la tasihhu shahadatuhu lillahi bil uluhiyah hatta yaqrinaha bisyahadah lin nabi sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Ya, bahkan tidak sah persaksian dia bagi Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyahnya sampai dia menggandengkan persaksian tersebut dengan persaksian nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah. Qala wa illa fa innaha mardudatun jami'a. Maka kalau tidak, maka persaksian tersebut adalah persaksian yang tertolak. Ini menunjukkan tentang saling berkaitannya persaksian syahadah alla ilaha illallah dengan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dua kalimat syahadat ini oleh karenanya dijadikan satu rukun dalam rukun Islam. Iya, persaksian asyhadu alla ilaha illallah itu belum, ya, dikatakan sah sampai dia bersaksi dengan persaksian yang kedua, sehingga salah satu, ya, atau dua-duanya saling berkaitan, tidak cukup dengan salah satunya. Qala syekh rahimahullah, kata beliau, walam yaqbalillah minal yahudi syahadatahum lillahi bil wahdaniyah likaunihim lam yashhadu anna muhammadan rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima persaksian dari Yahud, yakni orang-orang Yahudi, iya, persaksian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wahdaniyah, yakni keesaan Allah. Mereka bersaksi Allah adalah, iya, Rabb, iya, yang satu. Namun Allah tidak terima dari mereka. Kenapa? Likaunihim lam yashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena mereka tidak bersaksi. Tidak mau mempersaksikan Muhammad adalah Rasulullah. Bahkan mereka kufur. Iya, mereka ingkari, tidak mau beriman kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Allah. Qala wala yasihhu adhanuna, atau afwan, wala yasihhu adhanuna wala salatuna illa bi an nashhada lahu sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Dan tidak sah, kata beliau, azan kita yang biasa kita kumandangkan untuk naam, mengumumkan masuknya waktu sholat. Demikian pula tidak sah sholat kita kecuali dengan kita bersaksi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ar-risalah. Ini kerasulan. Naam. Sehingga setiap muslim, setiap mukmin meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Qala, kata beliau, wa idza syahidna lahu bir-risalah fil adzan, sahhal adzan. Maka apabila kami dan kita bersaksi dalam azan kita, ini mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam azan kita, sahhal azan. Maka azannya sah, azannya benar. Wa idza syahidna lahu birrisalah fit tasyahud walladhi huwa ruknun fis shalah sahhatis shalah. Demikian pula kalau kita bersaksi dalam tasyahud kita dengan risalah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tasyahud kata beliau merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Kalau kita menggandengkan dalam tasyahud tersebut persaksian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah, maka shahhatish shalah, sah salatnya, benar salatnya. Qala biduni dzalika la yasihhu minna wa la yuqbal. Maka atau dan tanpa itu semua tidak sah salat kita, tidak sah azan kita dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini menunjukkan apa yang beliau sebutkan tentang tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut na'am dalam azan, ya disebut dalam salat kita ketika kita tasyahud, ya bahkan disebut dalam syahadat ketika seorang ingin masuk Islam. Ya, ketika seorang ingin masuk Islam tidak cukup dia hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, harus dua-duanya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan ini tentunya merupakan janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan kata Allah Subhanahu wa taala penyebutanmu. Di mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala disebutkan melainkan disebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Dan ini merupakan keutamaan dan anugerah yang Allah berikan kepada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Syekh Hafidzullah rahimahullah, kata beliau, wal na'lam bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi indallahi maqaman wa afdalul khalqi indallahi jahan. Dan hendaknya kita ketahui, kata beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang paling afdal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alahum indallahi maqaman shalawatullah wa salamuhu alaihi. Bahkan makhluk yang paling tinggi secara mutlak kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yuhsyarul anbiya yaumal qiyamati tahta liwa'ih, sehingga para nabi pun dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat di bawah bendera an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas semua makhluk, hatta dari kalangan para anbiya. Ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal, nabi yang paling utama, sehingga umatnya pun ikut serta mendapatkan keutamaan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, umatnya pun mendapatkan kemuliaan tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnul akhirun wal awwaluna yaumal qiyamah." Kita adalah orang-orang terakhir, namun kita di hari kiamat adalah orang yang terdepan, orang yang pertama mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-akhirun wal awwaluna yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yukrimuhu rabbuna bisyafa'ah fil maqamil mahmud li faslil qada'i bainal khalaiq. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat di hari kiamat fil maqamil mahmud. Ini pada maqamul mahmud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Qala li faslil qada'i bainal khalaiq, untuk memutuskan antara makhluk ketika itu yang telah kita sebutkan di pelajaran ya pada maghrib tadi, asy-syafa'ah yang pertama, asy-syafa'ah al-uzma, yang mana kata beliau wa yatarasaluna bisy-syafa'ah, yang mana manusia ketika itu mengutus, ya masing-masing mengutus kepada Adam, kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, untuk memutuskan di antara mereka. Namun semuanya mereka meminta uzur, para nabi yang disebutkan, yang mereka disebut dengan apa? Ulul azmi minar rusul. Iya, ulul azmi minar rusul yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Iya, mereka masing-masing menyebutkan uzur mereka, tidak bisa memberikan syafaat ketika itu sampai hatta tasila ilaihi sallallahu alaihi wasallam, sampai manusia sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaatnya, fayaqulu ana laha. Maka Nabi pun mengatakan, akulah yang akan memberikan syafaat. Qala fayashfa'u ila rabbihi subhanahu wa ta'ala fayushafi'uhu wa yabda' bifaslil qada'i bayna ummatihi salawatullah wa salamuhu alaih. Iya, artinya ini disebutkan tentang kemuliaan dan ketinggian ya derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua makhluk, bahkan atas semua para nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti dengan syafaat al-uzma, yang para nabi ketika itu meminta uzur tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Sehingga ini merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hikmah adanya syafaat, di antara yang diinginkan darinya kata para ulama adalah ikram asy-syafi'. Iya, menampakkan kemuliaan orang yang diterima syafaatnya tersebut. Sehingga ketika diterima syafaatnya menunjukkan tingginya kedudukan hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau nampak keutamaan beliau atas semua makhluk, atas semua hamba Allah Subhanahu wa taala, hatta para nabi dan para rasul. Qala, demikian pula kata beliau, kadzalika fil qabri hina yunzalul abdu fi qabrih la yus'alu an ahadin minan nasi ghairih. Demikian pula di antara perkara yang menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba berada di dalam kubur, tidaklah dia ditanya tentang seorang pun selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang ditanyakan hanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man nabiyuk, siapa nabimu. Yang ditanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan tentang ya pentingnya seorang mengenal an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal dan mempelajari sirah beliau. Iya, dan mengambil pelajaran dari ibrah, dari na'am jalan hidup beliau, dan juga dari apa yang terjadi pada diri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kita sebagai umatnya, iya, sudah selayaknya dan sepatutnya untuk kita mengetahui ya bimbingan-bimbingan beliau, mengamalkan ya bimbingan-bimbingan beliau, dan tentunya kita ya sebagai umatnya berharap bisa dibangkitkan dan juga berkumpul bersama beliau di hari kiamat nanti. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam masalah al-haud, ya, telaga an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan didatangi oleh umat-umatnya yang setia mengikuti beliau sampai hari kiamat. Sehingga di sini beliau katakan, fala yajuzu laka ya Abdullah an tattakhidha ahadan qudwatan wa uswatan siwa wa an tuwaliyahu wa taj'alahu imaman illa an yakuna mimman yamtathilu atau yamtathiluna sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yubayyinunaha linnas wa ya'muruna bittiba'iha wa ittiba'i qa'iliha sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, setelah kita tahu tentang tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya beliau adalah makhluk ya yang Allah perintahkan kita untuk mentaati beliau secara mutlak. Ya, Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan ini faedah yang disebutkan para ulama terkait dengan Allah mengulang fi'il atii'u pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyebutkannya pada selain beliau. Wa ulil amri minkum, kata para ulama, menunjukkan bahwasanya taat Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan taat yang mutlaqah. Ya, ketaatan yang mutlak tanpa kecuali. Adapun ketaatan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam, makhluk, ya siapapun dia, maka ketaatan tersebut harus pada perkara yang ma'ruf. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Dan juga dalam hadis, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Sehingga beliau di sini mengatakan, tidak boleh bagi engkau wahai Abdullah untuk engkau menjadikan seorang sebagai kudwah, sebagai uswah yang engkau ikuti secara mutlak. Iya, engkau bela, na'am, engkau ikuti secara mutlak. Iya, engkau menyatakan dia seorang yang ma'sum, tidak pernah salah. Tidak boleh kita melakukan hal tersebut kepada selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata beliau, illa an yakuna mimman yamtathiluna sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang memang dia menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskannya kepada manusia, memerintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah tersebut, dan juga mengikuti orang yang mengucapkannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini para imam, ya di antaranya imam Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya bagaimana mereka mengatakan dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan ya bahwasanya tidak ada yang diikuti secara mutlak meskipun mereka. Ya, yang diikuti secara mutlak adalah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau mendapat jaminan ismah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, beliau dikatakan sebagai seorang yang ma'sum, yakni terjaga dari kesalahan, terjaga dari penyimpangan. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tempat yang ya banyak terjadi padanya kesalahan, kadang tahu, kadang tidak tahu, kadang benar, kadang salah. Yang ini yang harus kita yakini pada selain An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam masalah ini ya, qudwah, yang kita jadikan qudwah adalah orang yang benar-benar mencerminkan ya dalam amalannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jadikan tolak ukur seseorang adalah ittiba', dia terhadap bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan dikarenakan apa? Sosoknya, bukan dikarenakan orangnya, namun dikarenakan dia kita ikuti tersebut apa? Mencocoki kebenaran, mencocoki apa yang datang dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang diikuti secara mutlak adalah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang selain beliau, ya siapapun dia dan dimanapun dia berada, maka kita harus apa? Mencocokkan perbuatannya, mencocokkan amalannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau menyelisihi kebenaran, maka kita harus siap na'am untuk menyelisihinya, karena kebenaran bukan ada pada dia. Iya, di antaranya ada ucapan yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang merupakan bentuk tarbiyah dari beliau untuk kita. Kata beliau, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadna. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan kau taklid kepadaku, jangan kau taklid kepada Malik, jangan kepada Syafi'i, Auza'i, Tsauri. Namun kata beliau, ambil dari mana kita mengambil. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Sehingga mereka para imam, iya, imam-imam kita, imam ahli sunnah, mereka benar-benar mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita untuk kita tidak ta'assub, tidak fanatik kepada seseorang yang kita ikuti secara mutlak dan kita yakini tidak ada iya salah padanya adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau, maka tempat iya kadang benar, kadang salah. Iya, tidak bisa kita katakan semuanya yang keluar dari dia adalah suatu kebenaran. Ini yang dicontohkan oleh imam-imam kita, sehingga ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah ini adalah orang-orang yang selamat. Iya, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sesuai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pemahaman para salafun salih. Iya, tidak mengikuti secara mutlak person tertentu. Iya, orang tertentu yang dikagumi, iya, yang dia na'am ta'jub dengannya, atau orang yang dia na'am agung-agungkan. Sehingga dengan itu ketika iya dia terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam ketergelinciran, ya dibela meskipun itu suatu kesalahan. Ahlu sunnah orang-orang yang insaf, sebagaimana mereka dididik oleh para ulama, dididik oleh a'immah terdahulu. Nah, sehingga dengan ini mereka benar-benar mengikuti hanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tadi dalam kubur pun yang ditanya adalah hanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga nasihat yang beliau sebutkan di sini adalah jangan kita menjadikan seorang pun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kita ikuti secara mutlak, orang yang kita jadikan imam secara mutlak, salah maupun benar kita ikuti tidak. Iya, ini yang beliau sebutkan na'am rahimahullahu taala terkait dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai umatnya sallallahu na'am umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya kita memperhatikan adab-adab kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan, di antara adab adalah kita tidak mendahului naam hadis Nabi SAW dengan ucapan selain beliau, tidak membenturkan ucapan-ucapan beliau, hadis-hadis beliau dengan ra'yu fulan wala ra'yu alan. Naam, sehingga dengan itu murni ittiba' kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga nanti kan disebutkan terkait dengan syarat-syarat dan juga perkara-perkara yang terkait dengan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang wajib untuk kita ketahui. Dan di antara tentunya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kita sebagai umatnya yang tentunya sering kita diingatkan dengannya, bahwasanya ya di hari Jumat atau di malam Jumat ya kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara yang penting untuk kita senantiasa mengingatnya adalah disyariatkannya kita untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat berjasa terhadap kita. Orang yang sangat na'am tinggi dan besar jasanya kepada kita sebagai umatnya, membimbing kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari jalan-jalan kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.